Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan banyak kenikmatannya kepada kita semua. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Nikmat keimanan, sehingga kita mau datang ke masjid, mau duduk sama-sama muzakarah, mengkaji ilmu syar'i, Al-Quran dan As-Sunnah. Tentunya kita mengharapkan janji-janji yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisih janjinya. Dan itu yang kita yakini. Kemudian nikmat kesehatan. Kemudian nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menggerakkan hati-hati kita sehingga kita mau mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, yang telah kita ketahui. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan melanjutkan kitab yang sama, yaitu kitab Aunul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad, di mana terakhir kita telah membacakan bab yabarru walidayhi ma lam yakun ma'siyatan. Bab berbakti kepada kedua orang tua selama bukan pada perkara kemaksiatan. Telah kita bacakan hadisnya dan sebagian penjelasan, sebagian syarahnya. Syarah Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan penjelasan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tunazi'anna ulatal amri. Nah, kita akan mengulangi sedikit. Terakhir kalau enggak salah sudah kita bacakan sebagian penjelasan lafaz ini. Pada kesempatan ini kita akan ulangi sedikit. Janganlah engkau membantah, melawan penguasa. Janganlah engkau keluar dari ketaatan penguasa yang resmi, yang sah. Hadzal hadis, kata Asy-Syaikh Zaid rahimahullah, min mabahithil i'tiqad. Hadis ini masuk ke dalam pembahasan akidah. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalil prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu mendengarkan, taat, tidak memberontak dengan lisan atau dengan senjata pada penguasa yang resmi. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barankan au fajiran. Baik penguasanya itu soleh atau fajir yang zalim. Tetap pada prinsip ini. Mendengarkan, taat, tidak memberontak dengan lisan atau dengan senjata. Wa min ahammil umuril lati hasa alaiha syar'u. Dan ini termasuk perkara yang paling penting yang dihimbau oleh syariat. A'ni at-tahdhira min munaza'ati waliyil amri al-muslimi wa injara wa zalama. Yakni perkara ya, memperingatkan manusia agar tidak keluar, tidak memberontak terhadap penguasa muslim walaupun jaroh ya, berbuat aniaya, kezaliman ya, wazalama, berbuat kezaliman. Wa qad ja'at an-nususu min al-kitab wa sunnati fi hadzal ma'na. Dan telah datang nas-nas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjelaskan prinsip ini, makna ini. Tidak boleh keluar, tidak boleh memberontak terhadap penguasa muslim yang resmi. Walaupun dia fajir, walaupun dia zalim. Idh qala Allahu 'azza wa jalla, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, seruan untuk orang-orang yang beriman dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah yaitu apa? Athi'ullaha wa athi'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatilah penguasa kalian. Sehingga ketika kita mentaati penguasa kita pada perkara yang mubah, yang disyariatkan, selama tidak ya, perkara itu bukan maksiat, maka pada hakikatnya kita menjalankan perintah Allah. Dan ini ibadah. Nah, sebagaimana definisi ibadah. Semua ucapan atau perbuatan yang zahir, yang lahir atau yang batin, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dicintai oleh Allah. Karena apa? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang telah dipelajari dalam kaidah usul, yaitu al-amru yaqtadil wujub. Pada asalnya perintah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah menunjukkan kewajiban. Dan ini perintah ya. Athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Athi'ullah wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa amara bi ta'ati waliul amr. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk taat kepada penguasa. Fa amara bi ta'ati ulil amri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada penguasa yang resmi. Muslim dan resmi. Wahia muqayyada kama salafa fil ma'ruf. Dan ketaatan kepada penguasa muslim itu terikat sebagaimana yang telah berlalu, fil ma'ruf, selama perintah aturan dari penguasa itu dalam hal-hal yang baik, mubah, disyariatkan, bukan pada perkara yang dilarang oleh syariat kita. Ini muqayyadah, terikat ya, syaratnya ya, yaitu dengan atau pada perkara yang ma'ruf ya. Wala yajuzu li ahadin mahma balagha fil fadli wal quwwati la yajuzu lahu an ya'mida ila waliyil amri alladhi tawalla 'alal muslimin. Tidak boleh seorang pun Bagaimanapun dia telah mencapai keutamaan atau memiliki keutamaan dan kekuatan, bagaimanapun keadaannya, tidak boleh dia bermaksud untuk memberontak kepada penguasa yang berkuasa atas kaum muslimin. Tidak boleh. Bagaimanapun keadaan seorang, bagaimanapun kedudukannya, kekuatannya, kekayaannya, tidak boleh seorang pun yang berada dalam wilayah penguasa yang resmi, tidak boleh baginya untuk memberontak. Tidak boleh baginya untuk memberontak. Kemudian kata Syekh Zaid rahimahullah, apa saja bentuk penguasa itu bisa diangkat menjadi penguasa? Disebutkan oleh Syekh Zaid rahimahullah, imma bimubayaati ahli al-halli wal aqdi lahu. Cara pertama seorang itu bisa diangkat menjadi penguasa dengan dibayat oleh ahlul halli wal aqdi. Siapa mereka? Yaitu zawus syirkati wasatwati warra'yi watadbir fil bilad. Orang yang memiliki pengaruh, otoritas, yang didengar pendapatnya dalam suatu negeri, baik itu ulama, pejabat, pembesar, mereka disebut ahlul halli wal aqdi. Mereka yang membaiat, jika mereka telah membaiat satu penguasa, maka itu adalah penguasa yang resmi. Tidak harus semua masyarakat, semua rakyat membaiat. Cukup ahlul halli wal aqdi yang membaiat, maka orang yang telah dibaiat tersebut menjadi penguasa yang resmi. Atau cara kedua, wa imma bil ghalabati bi quwwatihi wa sultanihi hatta istatabba lahul amr. Cara kedua, seorang bisa menjadi penguasa yang resmi dengan dia mengalahkan suatu kekuatan, mengalahkan, menang dengan kekuatan yang dia miliki, sampai istatabba lahul amr, menjadi stabil perkaranya, urusannya, sehingga dia berkuasa, setelah dia bisa menang, mengalahkan suatu wilayah. Dan ini walaupun dilarang, namun jika ini terjadi, ada yang menang, mengungguli, atau mengalahkan, sehingga dia bisa menguasai suatu wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh penguasa lain, maka orang yang unggul ini, sehingga dengan kekuatan yang dia miliki, dia mengatur, berkuasa, maka dia menjadi penguasa yang resmi. La yajuzu li ahadin an ya'tiya fayunazi'ahul amr wa yuhawila khal'ahu wal itahata bihi. Tidak boleh seorang pun datang untuk memberontak, melawan ketetapan penguasa. Dan tidak boleh pula berusaha untuk mencopot dan menumbangkan penguasa resmi. Tidak boleh. Fa in hasala syai'un min dzalika wajaba 'alal uqala'i min ar-ra'iyyati an yaqifu fi wajhihi hatta la yashuqqa 'asal muslimin. Dan jika terjadi pemberontakan, ada sekelompok orang yang berusaha memberontak terhadap penguasa yang resmi, maka wajib, kata Syaikh Zaid, wajib bagi orang-orang yang berakal, wajib rakyat yang berakal untuk bergabung membela penguasa yang resmi, membela dan membantu dalam melawan para pemberontak, sehingga la yashuqqa asal muslimin wa yakhruja ala walihim, sehingga tidak memecah belah kekuatan kaum muslimin, sehingga tidak terjadi perpecahan yang diakibatkan oleh para pemberontak, dan tidak terjadi pemberontakan terhadap penguasa yang resmi. Ini sikap yang benar. Jika ada sekelompok orang yang berusaha untuk memberontak penguasa yang resmi, maka wajib bagi rakyat yang lainnya bergabung membela penguasa yang resmi menghadapi pemberontak tadi. Dan dalam kitab fikih, sebagaimana yang telah dipelajari, ada kitab Bughat. Kitab Al-Bughat yang berkaitan tentang para pemberontak. Walaupun pemberontak itu muslim, walaupun mereka muslim pemberontak, tetap kita wajib bersama penguasa memerangi para pemberontak tersebut, karena mereka membuat kekacauan. Karena syariat kita, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, datang dengan maslahat yang besar, yaitu agar menjaga keamanan, tidak terjadi penjarahan, tidak terjadi pertumpahan darah, sehingga kita semua, tidak ada pengecualian, harus berusaha untuk mempelajari dan mendakwakan prinsip ini. Mendengarkan, taat, tidak boleh memberontak kepada para penguasa yang resmi, dan membela para penguasa dalam melawan para pemberontak. Kemudian kata Syaikh Zaid rahimahullah, kita membela para penguasa itu agar apa? Agar tadi tidak terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, tidak jadi para pemberontak itu melawan para penguasa, fatasfuka ad-dima bisababi dzalik, sehingga pemberontakan tadi bisa menyebabkan pertumpahan darah, wa tantahibal amwal wa yahsul al khalal fil amni, dan terjadi penjarahan, perampasan, dan terjadi khalal, kekacauan, sehingga hilangnya keamanan, wa tafaribal umur, sehingga menjadi kacau perkara kaum muslimin, situasinya menjadi kacau, fayus bihan nas hammuhum al-qital wal-intisar wal-intiqam bisababi khuruji mu'tadin ala walil amr, sehingga disebabkan tadi pemberontak yang menyelisih prinsip ahlu sunnah, menyebabkan manusia keinginannya hanya berperang, menang, balas dendam, bisa babi khuruji mu'tadin ala walil amr, disebabkan tadi adanya pemberontak, orang yang memberontak terhadap penguasa, bihujjati annahu fa'ala ma'siyatan kadza wa kadza aw yaf'alu fi mamlakatihi aw iqlimihi allazi basata yadahu 'alai kadza wa kadza. Para pemberontak itu keluar, disebutkan di sini oleh Asy-Syadz rahimahullah, hujjanya hujah para pemberontak itu, ya, karena para penguasa melakukan kemaksiatan ini dan itu, atau melakukan pada kerajaannya, pada wilayahnya, iklimnya yang dia kuasai, hal-hal yang melanggar syariat. Ini alasan mereka, para pemberontak, melakukan pemberontakan. Kullu hadhihi laysat musawwighat lil khuruj. Semua ini, hujah-hujah mereka ini tadi, para penguasa melakukan maksiat dan yang lainnya, ini kata Asy-Syazi rahimahullah, bukanlah pembenaran, pembolehan untuk memberontak. Ini bukan alasan yang dibenarkan dalam syariat kita. Yang diajarkan dalam syariat kita itu bersabar. Wa in daraba dhahra, walaupun penguasa memukul pundakmu, wa akhadha malak, dan mengambil hartamu. Ini yang diajarkan dalam syariat, dalam hadis-hadis yang sangat banyak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Yang harus kita lakukan adalah bersabar, mendoakan para penguasa agar mereka melakukan yang terbaik untuk kaum muslimin, bukannya memberontak. Wala yusawwagul khuruju illa al-kufri sharih. Tidak dibolehkan memberontak keluar dari taatan kecuali jika para penguasa terjatuh pada kekufuran yang jelas. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ja'akum wa amrukum jami'an ala rajulin. Barang siapa yang datang memberontak padahal perkara kalian, situasi kalian, keadaan kalian bersatu, dia bawa penguasa yang resmi, yuridu an yashuqqa asakum, yang mana orang yang datang tadi yang ingin memberontak itu ingin memecah belah kaum muslimin, memberontak, maka apa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadribu unuqahu kainan man kana. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perangilah dia, penggalah lehernya, siapapun dia. Maknanya apa? Kita harus bersama dengan para penguasa yang muslim resmi dalam memerangi para pemberontak. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1852. Lafadznya dalam nomor 1852, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yashuqqa asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluhu. Maka bunuhlah orang yang mau memecah belah kaum muslimin yang memberontak terhadap penguasa yang resmi. Perintah dari Rasulullah SAW, bunuhlah, perangilah bersama pemerintah tentunya. Hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa hadhihi 'uqubatun 'azimatun liman yunazi'u ulatal amril muslimin alladziina biwujudihim tasluhu umurul muslimin umurun nas. Ini hukuman yang besar bagi orang yang memberontak terhadap penguasa kaum muslimin, yang mana dengan keberadaan penguasa tersebut menjadi baiklah perkara manusia, tertata rapi, menjadi nyaman, adanya keamanan, kita bisa beribadah dengan nyaman, bisa istirahat. Nanti akan disebutkan perkataan yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, keutamaan adanya penguasa, keutamaan adanya penguasa, di mana Ibnu Taimiyah rahimah mengatakan 60 tahun situ nasana Situ nasanatan bi imamin jairin khairun min lailatin biduni imam. 60 tahun di bawah penguasa yang zalim lebih baik daripada satu malam tanpa penguasa. Karena akan terjadi kekacauan jika ada, tidak ada penguasa. Saling merampas, saling membunuh, terjadi yang kuat mendominasi yang lemah, menzalim yang lemah. Maka dengan sebab penguasa terjadilah keamanan pada suatu negeri. 6. Li'anna al-amra 'azim, ya. Kenapa hukuman terhadap pemberontak itu sangat besar, yaitu dibunuh. Para pemberontak itu harus dibunuh bersama para penguasa karena perkara ini besar, ya. Wajtima'ul muslimina 'ala walin wa in kana fihi dhulmun aw jawrun talama huwa muslim. Dan berkumpulnya kaum muslimin di bawah penguasa walaupun dia zalim dan atau kejam, selama penguasa itu muslim, fa inna ijtima'ahum 'alai khairun minal furqati wa khairun minal khuruji 'alaihi. Sesungguhnya berkumpulnya kaum muslimin di bawah penguasa yang resmi lebih baik daripada perpecahan dan lebih baik daripada pemberontakan. Bal kulluhu ismun, bahkan semua itu pemberontakan, perpecahan, tidak mendengarkan pada terhadap penguasa yang resmi, semuanya itu adalah dosa. Lidza hadzara an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-khuruji 'ala wulatil umur au syaqqal 'asa. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan agar kita tidak memberontak terhadap penguasa atau memecah belah kekuatan atau persatuan kaum muslimin di bawah penguasa. Lima yatarattab 'ala dzalika min adh-dharari. Hal itu, pemberontakan atau memecah belah kaum muslimin, itu menyebabkan, mengakibatkan kerusakan, kemudharatan. Balil wajibu 'ala ra'iyati la siyamal 'uqala minhum ka ahli al-'ilmi wa ahli al-jah. Bahkan yang wajib atas rakyat, terutama orang-orang yang berakal dari mereka seperti ulama, orang yang memiliki kedudukan, para pembesar, pejabat. Fa innal wajiba 'alaihim an yuwajjihu ma ra'au fihi min khalalin au yuwajjihu ila al-aslah wa an yakunu mu'inina lahu bid'awati shalihati law siran wa alanan. Sesungguhnya mereka, para ulama, para pembesar, kewajiban mereka adalah mengarahkan, membimbing para penguasa yang memiliki kekurangan, membimbing penguasa kepada suatu yang terbaik untuk kaum muslimin, membimbing mereka agar melakukan yang terbaik untuk kaum muslimin, dan menolong para penguasa dengan cara apa? Dengan mendoakan, dengan dakwatus salihah yang baik, sirran wa alanan, dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. La alal manabiri faqat, bukan hanya mendoakan para penguasa itu di mimbar-mimbar saja ketika khutbah Jumat misalnya. Bukan, akan tapi bal jahran wa sirran. Yang benar itu dengan terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Ketika kita berdoa sendiri, kita doakan para penguasa. Kama qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Fudail bin Iyad rahimahullah dan juga dinukilkan dari Imam Ahmad, "Lau a'lamu anna li da'watan mustajaba la ja'altuha fi sultan." Seandainya aku memiliki doa yang dikabulkan, maka tentu aku jadikan, ya, aku doakan para penguasa, ya. Aku gunakan doa yang mustajabah itu, ya. Aku doakan para penguasa agar mereka menjadi baik. Wa yu'allilu dzalik bi anna ma yuslihu Allah bisultan wa khairun wa afdal. Sebabnya, ya, dijelaskan sebabnya kenapa, ya, Al-Fudail bin Iyad dan juga Imam Ahmad menjadikan doa yang mustajabah, yang seandainya mereka memiliki doa yang mustajabah, mereka peruntukkan untuk para sultan, para penguasa. Kenapa? Karena apa yang Allah perbaiki melalui para penguasa itu lebih baik dan lebih utama. Maslahatnya itu lebih luas. Dan kita lihat seperti negeri Arab Saudi, ketika Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bekerja sama dengan Al-Imam Muhammad bin Saud dalam mendakwakan akidah tauhid, maka maslahatnya sangat besar. Seluruh negara Saudi, hampir semuanya, pada sekolah-sekolahnya diajarkan tauhid, prinsip-prinsip ahlu sunnah, karena sultan yang bisa memerintahkan, yang bisa mewajibkan rakyatnya untuk mempelajari. Kemudian kuburan-kuburan yang dikeramatkan, dihancurkan, diratakan. Ini manfaat, maslahat yang besar dari para penguasa yang soleh. Wa hadhi aqidah wa manhaj man yahummuhu sya'nul muslimin. Ini adalah aqidah dan manhaj bagi orang yang mementingkan urusan kaum muslimin. Wa mislu dzalika qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan yang semisal dengan yang dikatakan oleh Al-Fudhail bin Iyad adalah ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Semisal, beliau peruntukkan doa mustajabah beliau seandainya ada untuk para penguasa. Wa qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa beliau, situna sanatan bi imamin jairin khairun min lailatin biduni imamin. 60 tahun di bawah penguasa yang zalim, yang menzalimi rakyatnya, lebih baik daripada satu malam tanpa penguasa. Bayangkan 60 tahun bersama penguasa yang zalim lebih baik, kata Ibn Taymiyyah, daripada satu malam tanpa penguasa. Jelas ini kita lihat di negeri-negeri yang lain. Tatkala mereka memberontak, kemudian tidak ada penguasanya, maka tidak ada keamanan. Semuanya bebas tanpa aturan. Wa madzalika illa li ahammiyati wujudir ra'si alladzi yu'amminullahu bihi subul wa yahqin bihi dima' wa yakuffu bihi zulmal zalimin illa ma la yuhsa minal masalih. Yang demikian itu, yang dikatakan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah tadi, 60 tahun bersama penguasa yang zalim lebih baik daripada satu malam tanpa penguasa. Yang demikian itu disebabkan pentingnya keberadaan pemimpin, penguasa, yang disebabkan yang dengannya Allah memberikan keamanan pada jalan-jalan pada suatu negeri. Dan dengan penguasa itu Allah cegah dari pertumpahan darah, tidak saling membunuh. Karena ada aturan yang dibuat oleh para penguasa. Penguasa menerapkan syariat Allah dan aturan-aturan yang tidak melanggar syariat. Dan dengan sebab para penguasa itu, akan dicegah kezaliman orang-orang zalim. Ya. Mereka tidak berani karena takut dihukum oleh para penguasa. Dan maslahat-maslahat lain yang tidak bisa dihitung dengan keberadaan para penguasa. Wal adillatu qa'imatun 'ala dzalik, dan dalil-dalil yang menyebutkan hal tadi sangat banyak yang menyebutkan perkara-perkara tadi. Fanzur ila syu'ubil lati fiha wulatu amrin. Lihatlah pada suatu bangsa yang di dalamnya ada penguasa. Mahma kanu 'alai minal mukhalafati, bagaimanapun terjadinya pelanggaran pada bangsa tersebut, pada negeri tersebut, selama ada penguasa, illa annaha la yujadu fiha safkud dima wal abas. Walaupun terjadi pelanggaran, akan tapi tidak ada namanya pertumpahan darah. Dan tidak ada kesembronan. Illa ma tara'a min al-khawariji 'ala ikhtilafi ashkalihim wa anwa'ihim. Kecuali jika muncul khawarij, orang-orang yang berkeyakinan memberontak, mengkafirkan para penguasa muslim dengan berbagai macam jenis dan bentuk mereka. Dan ini kita dapatkan ayol ikhwar rahimani wa rahimakumullah. Al-khawarij itu ada. Keyakinan mereka itu tetap ada sampai sekarang. Dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, al-khawarij dengan keyakinan mereka masih ada. Oleh sebab itu, para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan kekufuran al-khawarij. Nah, bagaimana dalam hadis, mereka yang merukuna minad-din kama yang merukus saham minaramiya. Mereka keluar dari agama, disebutkan keluar. Sebagaimana anak panah keluar menembus sasarannya. Sasarannya kena tapi tembus. Karena keekstriman mereka. Oleh sebab itu para ulama ada mengatakan al-khawarij kafir. Dengan dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama. Seperti Asy bin Baz rahimahullah menyebutkan al-khawarij itu adalah kufar. Dan bisa dilihat di Fathul Bari penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Lidza fal ulfatu bainal mujtama'i. Wa asasuha an yakuna lahum walin muslim yahqinu Allahu bihi dima' wa yurfa'u adh-dhulm wa tuqamu asy-sya'ir. Oleh sebab itu keharmonisan, persatuan pada suatu masyarakat dan pondasinya adalah mereka bersama penguasa muslim yang resmi, yang dengannya Allah menjaga darah-darah kaum muslimin, menjaga darah-darah rakyatnya, rakyat. Dan diangkatnya kezaliman, dicegahnya kezaliman. Dan dilakukan syiar-syiar Islam, waktu aman as-subul, dan jalan-jalan menjadi aman, waktu ihtaramul amwal wal a'rad, dan harta-harta kehormatan-kehormatan dihormati. Wa hadza la yahsulu illa biwalin lahu kalimatuhu wa lahu nizamuhu bil haqqi aw fil haqqi. Hal ini, terjadinya keamanan, dicegahnya kezaliman, dicegahnya pertumpahan darah, dilakukan syiar-syiar Islam, ini tidak terjadi kecuali dengan adanya, dengan disebabkan dengan adanya penguasa yang ditaati, yang memiliki aturannya dengan kebenaran dan dalam kebenaran. Lidza la yajuzul khuruju alai bihalin minal ahwal. Oleh sebab itu tidak boleh keluar, tidak boleh memberontak kepada penguasa apapun keadaannya. Mahma kana al-musawwiq illa idzartakaba kufran bawahan. Bagaimanapun alasannya tidak boleh, memberontak terhadap penguasa, kecuali jika penguasa melakukan kekufuran yang jelas. Dan ini pun para ulama menjelaskan syarat-syaratnya. Nah, disebutkan oleh para ulama diantaranya harus adanya kekuatan dan tidak terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Walam yakbalin nasihata lirujuan hudan, penguasa yang terjatuh pada kekufuran jelas itu tidak menerima nasihat untuk rujuk. Falidzalika yusawwaghul khuruju alai bi syartin alla yahsul munkarun wa dararun ala ar-ra'iyyah. Tatkala terjadi pada penguasa kekufuran yang jelas dan mereka tidak mau menerima nasihat, dan ini alasan yang dibenarkan untuk melawan penguasa dengan syarat, kata Asy-Syadz rahimahullah, tidak terjadi kemungkaran dan kemudaratan pada rakyat. Dan ini yang dijelaskan oleh para ulama syarat ketika terjadinya kekufuran yang jelas. Setelah kita bacakan penjelasan Asy-Syadz Zaid rahimahullah yang menjelaskan kalimat dari sabda Rasulullah SAW, wala tunazi'anna ulatal amri. Nah, semoga yang kita baca bersama ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas terlalu lamanya kajian. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.